Puga galai rata ya postel tipu 24. Pasal 5 ngagogoi, Imam Sabeu Ananias, sambada te bajara te Yahudi, samba siagai mutitiboat si puoni si tertulus, kai gubernur masih sege ake panganduada pagalajar si Paulus. Kele arasoga si Paulus kamata, tada keenangan si tertulus masih ngaduake si Paulus kuanangan. Gubernur Felix Sabeu, kalulun erut paneneatnu bulan amariuriwan aban kakai. Samba kalulut topitnu amai gingan katuerukat abara kabang samai. Sangam berinia nekne kaipa-kaipa kabangat pusurakat le kusilok kainia. Tapoi buian ima uju ima limai teterem. Kutido bulet nuarep make pangan duat mai goiso nekne kabangat ombagam. Aipoi aku sesekai siri manua nekne si barake oringen samba si barake puau gapat kasang amberi tai Yahudi kasang alio polak. Samba utet arada tena saret lek nia. Isibo pei bage masih palolit uman tai kamanua. Ia te aku labak kai nia. Kei ku hukum kai nia siripot arat mai. Tapoi amoi le utet tentera lisias masih alak nia kakabe mai kabagat gege. Samba igu guluake si pasingangan duake nia raoi kamatam. Anurere angeti nia agai nungan sangam beri pangan duat mai katubu nia. Sangam beri ta Yahudi leu masih ronake pangan duat nekne samba rakua bulat si bulat nia. Kele aitu ake si gubernur ipanibo si Paulus panibonangan kuanangan. Aku agayan amai gingan rura ai bailu ekeu si pasiukum kabangsa nekne. Niate imai eme bagaku kualegi pakarok kunene kamatam. Aipoi momoi leu ulelek ake nia, tape ai saliu pulu ruang agogo islelepa, ame yaku ka Jerusalem manindo. Ta anai ra ai liaku pa joglo kakasi pa, ele masih berake puga ugapat kauman te kamanua, ele kauma perurukat, ele kai papa kabagat laggai. Nia leu et ta momoi ramune ngake nia kini neget, pangan duada pakalayat tubukku. Tapoi kumune ngake le nene kamatam. Masih panindogi te kamanuanda te kebukat mai le aku. Siripod arat Tuhan. Wanenda arat simasele. Ku katonemi le sangamberi sinurat akeden kasurukat samba kasurat datai nabi. Kele usia leu. Ku karoni le te kamanua. Kababarat katu suruat da simamatei. Ele simaroipo ele sijo. Ia te ku ubui tubukku muri manua si malina patuat kamata te kamanua samba kamata sangamberi siri manua. Pasat pigang arurapa, oya ku mincak ka Jerusalem, masih ambit bulagat panguruat kabangsaku samba buluakenen. Kabagat aiku gagalai nekne, ailirangan aku kauman te kamanua lepat aku pusuru. Taanai siri manua si migi, samba taanai puga ugapat. Sarat tiga lek patai Yahudi si baraka Asia ai sedda. Sia lek siripokat dia momoi siak kamatam masih ngandu. Ke ai baik pangan duada pakalayat tubukku. Elek sia tubuda tai nene itiboi nia apa jokku arasese kateteret aku purio kamatat rapat sabeu. Elek kalulut sarat tiboit pa, sigere akenen ku aku purio kamatat da iate. Kalulut katusuruat si mamatein hukum kam aku gogoi nekne. Kele ayarep nene si Felix, maigingan poi ayagai arat Tuhan, arya kenangan boi ki rapada kuanangan. Amu yang gaiti si Lisias ute tentera arsene, aile kutaki ake pakaromui nekne. Lepak kuanangan kai kapiten tentara ijagos Paulus, tapoi bui mabesi katubunia, samba tak momoi tukera saalenia rawai masih puuku, ele masih balonia. Pasat piga ngagogoi pak, oi si Felix, ruada sinana lepnia si puoni si Drusilla ta Yahudi, kuanangan rasoga si Paulus, arep make nangan pagalayat tonembaga ka Kristus Yesus, si bara kai Paulus. Kele aitibo si Paulus pagalayat puroi poat, surut tubuh sama pagalayat hukuman kawagoi sialu, malotok nangan si Felix kuanangan. Kenan baiki kini neget, kai pangan geti bara ogak, hai leo kusokai ekeu minca. Kabangan nek-nek, aile ikikidi ikau bulagat si Paulus katubunia, ia te imarerere isogai nia patibo. Kele ayali ruang arura, silinangan si Felix si Ferkius Festus. Kalulut ioba ialak bagada ta Yahudi si Felix, Uririwake nangan ikudu si Paulus kabagat penjara.